Musuh Islam atau dari musuh dakwah Ahlussunnah Jamaah atau mungkin saja dari kelompok yang mendukung tindakan teror untuk mengalihkan tuduhan. Jadi kemungkinan-kemungkinan. Jadi kemudian kita sebutkan terakhir bagi orang yang ingin memperjelas lebih luas dan lebih puas tentang pemahaman atau pembahasan kita kali ini, silakan rujuk kitab-kitab berikut ini lalu kita sebutkan kitab-kitabnya. Itu tentang tanggapan jawaban ini tadi yang tidak sempat kita paparkan dalam pembahasan kita tadi. Apakah Wahabi membolehkan kaum muslimin bertindak sendiri menghancurkan tempat-tempat maksiat? Siapa yang seharusnya menghancurkan tempat-tempat maksiat tersebut? Tidak boleh. Akidah Ahlussunnah Jamaah, ulama hanya sebatas menerangkan, tapi yang menghancurkan itu, yang melarang secara tangan, itu adalah penguasa atau orang yang ditugaskan oleh penguasa. Karena bisa aja setiap orang mengadu, membunuh orang mengatakan ini, dia berbuat zina segala macam, enggak bisa. Harus hukum. Kalau begitu terjadi kerancuan dan kekacauan tengah masyarakat. Kalau orang-orang umum yang melakukan tindakan-tindakan dengan tangan, itu hanyalah hak penguasa atau orang yang ditugaskan oleh penguasa. Ustaz, sebagaimana sebagian orang menggelari kita sebagai Wahabi, apakah kita terima atau kita tolak pemberian gelar pada kita tersebut? Karena sebetulnya yang mereka maksud sebagai dakwah Wahabi adalah dakwah yang benar, bukan dakwah yang sesat. Di antaranya mendakwakan tauhid, memerangi teroris dan sebagainya. Kita katakan tidak benar dinamakan Wahabi. Ini ada dua istilah ini. Jika dia memahami Wahabi adalah dakwah sesat, ini ditolak makna dan lafadznya. Jika dia memahami makna Wahabi adalah dakwah yang benar, kita tolak lafadznya, diambil maknanya. Yang benar namanya adalah dakwah Ahlussunnah Sunnah. Karena tidak pernah para ulama-ulama mengatakan dakwah mereka itu Wahabi, enggak pernah. Karena itu datang dari musuh. Dan nama ini di sebagian orang terjadi istibah, terjadi kerancuan dalam pemahamannya. Jika kita katakan saya Wahabi, di hadapan orang yang memahami Wahabi itu aliran sesat, ya dianggap kita orang sesat. Soal dalam kitab Ad-Durar Al-Kamina, kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 1 halaman 10 menyatakan barang siapa yang berpegang pada akidahnya Ibnu Taimiyah dan hartanya halal. Pertanyaan saya, siapakah orang ini? Abu, saya enggak tahu ini kitab ini apa maksudnya seperti itu. Enggak pernah dalam kitab Ibnu Hajar, dia termasuk juga muji Syekh Islam Taimiyah. Saya enggak pernah mendengar kata-kata ini, perlu dirujuk dulu. Apakah taat kepada atasan kerja termasuk taat kepada ulil amri? Syukran iya. Selama hal itu adalah baik. Kita tidak boleh terlambat kerja. Korupsi dalam waktu, korupsi dalam harta, korupsi dalam kebijakan enggak boleh. Islam mengajarkan kita tunduk kepada atasan kita. Selama hal itu adalah berhubungan dengan tugas dan tidak bertentangan dengan apa? Agama. Gimana hukum jihad yang dilakukan oleh sebagian Ahlussunnah di Ambon? Apakah sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah? Dan ini dari awal kita sudah terangkan jihad adalah dengan penguasa. Apakah jihad di Ambon dipimpin oleh penguasa? Tidak, maka itu adalah salah. Ana pernah mendengar penyampaian seseorang yang aktif dalam partai Islam dengan mengatakan Arab Saudi kaki tangan Amerika dengan diizinkannya dibangunnya pangkalan militer di Sana'a. Bagaimana dudukan masalah ini? Saya enggak tahu ini. Karena dalam masalah berhubungan dengan orang kafir itu perjanjian-perjanjian yang memang dilakukan. Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi waktu sampai di Madinah. Pertama sampai di Madinah kita kesepakatan Rasulullah dengan orang Yahudi bahwa kita bersama-sama menjaga ahlu Madinah dari serangan dari luar. Itu bersama dengan orang Yahudi. Dan kita pernah menjelaskan dalam sebuah tulisan berpulangnya kedua kota suci, yaitu dalam sebuah tulisan terangkan persoalannya bahwa ketika perang Irak dengan Kuwait, lalu Saudi memanggil Amerika untuk menjaga karena Irak sendiri ingin menyerang Saudi. Bahkan sudah disampai di Universitas Islam Nusud itu rudalnya. Nah, pemanggilan orang Amerika ini hanya untuk menghambat Irak masuk, bukan untuk menyerang Irak. Itu perlu dipahami. Jadi jangan dipahami Saudi memanggil orang kafir untuk membunuh Irak, enggak. Hanya untuk menghalangi serangan mereka, bukan untuk menyerbu Irak. Tetapi hikmah di balik itu kita kupas di situ, banyak orang Amerika yang masuk Islam. Dan Rasulullah SAW banyak melakukan perjanjian-perjanjian. Sebenarnya di awal Islam, kaum muslimin di mana berlindung? Habsyah. Orang Nasrani. Jadi belajarlah sebelum berfatwa dan mengambil macam, baca pendapat ulama dengan ini. Jangan ngambil isu dari kesimpulan-kesimpulan setengah-setengah. Bagaimana kita menyikapi Amerika dan Israel membunuh kaum muslimin? Kita membenci pembunuhan tersebut. Kita menolak. Dan itu adalah perbuatan yang harus mendapat hukuman. Tidak benar. Harus adil. Demikian. Tetapi hal itu tentu kita sampaikan kepada orang-orang yang bisa bicara dengan mereka. Kita teriak-teriak buat apa? Mereka enggak dengar. Ya. Dan itu kan dijelaskan oleh para penguasa-penguasa dunia mengatakan ini perbuatan tidak benar. Banyak dunia mengecam, bahkan umumnya negara Islam mengecam semua perbuatan-perbuatan dilakukan seperti itu. Itu tidak benar bahwa hukum Islam diam, enggak benar itu. Kalau dikatakan diam enggak, banyak negara Islam mencela perbuatan-perbuatan tersebut. Tetapi apakah kita memboleh orang membunuh orang Amerika di Indonesia? Tidak boleh. Karena pertama mereka diberi aman oleh negara kita, muahad. Kedua, belum tentu dia yang ikut mendukung penguasanya. Kan juga ada orang Amerika menolak perbuatan yang dilakukan oleh penguasa mereka. Oleh sebab itu, dalam ada peperangan oleh Islam begitu. Enggak boleh membunuh orang yang tidak ikut dalam peperangan. Orang tua, anak-anak, wanita, tidak boleh menghancurkan pepohonan. Ini kalau bom diledakkan, apa itu? Semuanya habis. Ya, Islam punya adab sendiri dalam peperangan. Jadi tidak serampangan. Tapi kalau mau peperang menjaga ke sana, jangan di sini. Apa manhaj Usama bin Laden dan Abdullah Azam? Bagaimana peledakan bom antara Sunni dan Syiah di Irak? Jadi di Sunni dan Syiah di Irak itu memang diadu dan segala macamnya mereka di sana. Ikhwan, tak kalah jadi fitnah. Fitnah kalau sudah terjadi, itu berbagai persoalan timbul. Oleh sebab itu, para ulama sangat mengantisipasi fitnah-fitnah tersebut. Jika fitnah sudah terjadi kekacauan, itu sudah semua orang mengambil kesempatan untuk balas dendam, untuk apa, dan segala macamnya. Usama bin Laden jelas dari mengkafirkan Syekh Bin Baz dia. Kitabnya ada. Mengkipas sempat mengkafirkan para ulama-ulama. Dari jamaah takfiriin dia. Ustaz, tadi siapakah teroris sebenarnya? Apakah ada hubungannya pelaku teror dengan orang yang berpegang teguh dengan sunnah? Tidak. Orang yang melakukan teror itu buktinya dia tidak berpegang teguh dengan sunnah. Orang yang tidak memahami Islam secara benar. Dalam hadis sebutkan Rasulullah, mangkatala muahadan lam yara rahyal tajannah. Siapa yang membunuh, ini orang kafir yang dalam perjanjian, tidak akan mencium bau surga. Dan banyak lagi hadis-hadis dalam kitab yang kecil ini tadi disebutkan oleh Syekh. Kitab kecil ini. Ini pembahasannya haramnya membunuh diri sendiri, haramnya membunuh kaum muslimin, haram membunuh kafir yang dalam perlindungan kekuasaan Islam. Semuanya ada pembahasan di sini. Saya diringkas, pembahasannya cukup padat tetapi cepat bisa diselesaikan pembacanya. Tak bagaimana pandangan para ulama terhadap Syekh Qutb tentang akidah dan tafsir Al-Qur'an? Ini sudah ada karangan para masyayikh tentang penilaian terhadap kitab-kitabnya. Ya, memang di dalam tafsirnya ada ruh takfiri. Bahkan saya dengar sendiri dan dari dalam tafsir dalam sebuah ayatnya. Nafsirkan firman Allah, saya lupa bunyi ayatnya. Bahkan dikafirkan oleh dia situ termasuk orang yang azan katanya. Orang yang azan masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan dikafirkan. Jadi memang dalam kitab-kitab Syekh Qutb banyak di sana membawa kepada masalah-masalah memicu terjadinya takfir. Ustaz, ada dari sekelompok kaum muslimin mereka mentahzir apa nih? Mentazab Al-Qur'an tetapi mereka dibaiat. Apakah baiat seperti ini benar dalam syariat? ini apa nih? Mentadabur ya? Apa maksudnya? Gak ada bayat-bayat untuk guru-guru ngaji, untuk ustaz, untuk golongan-golongan kelompok. Bayat itu adalah untuk imam, untuk pemimpin, untuk presiden. Dan bayat itu tidak wajib harus dengan seharus masing-masing setiap masyarakat membayat, enggak. Kalau sudah ahlul halli wa aqdi, para petinggi negara sudah membayat presiden, sudah. Tidak perlu pula orang-orang desa ngumpul ke Jakarta. Sebagaimana di masa Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin, tidak pernah orang-orang yang ada di jauh di kota Madinah berdatangan supaya membaiat. Jadi penjelasan banyak dalam hal baiat dan imamah ini. Tapi yang baiat itu hanya untuk penguasa tertinggi, bukan untuk guru-guru ngaji. Kemudian di sini dianggap ini bahwa orang salafi mendukung pemerintah yang zalim. Tidak pernah kita mendukung pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim dinasihati, tetapi dalam dinasihati tidak memakai manhaj yang mereka lakukan. Pemerintah yang zalim kita perbaiki sebampu kita dengan berkirim surat, dengan memberikan masukan, ya, atau berbicara kepada orang yang mungkin memberikan masukan kepada mereka. Itu. Atau yang paling mudah adalah mendoakan mereka agar ditunjuki oleh Allah. Ini kita kan enggak, kaum muslimin, jangankan untuk mendoakan penguasa, mendoakan istri dan dirinya sendiri aja jarang. Apakah yang dimaksud dengan ibadah dengan ini mencukur gundul merupakan syiar khawarij? Mohon, ini memang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tapi bukan berarti setiap orang gundul itu khawarij. Tapi dia gundul dan menitikoti kafirnya kaum muslimin. Jangan setiap orang gundul dituduh khawarij. Itu salah lagi. Ya kan? Apalagi orang gak punya rambut. Susah dia kan? Apakah ada hubungan dakwah Syekh Ibn Wahab dengan dakwah yang dikembangkan oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat? Dalam berbagai pernyataan, baik yang ditulis dalam buku yang dikumpulkan di Leiden dan sebuah penelitian, memang dakwah beliau sangat sama dengan dakwah Syekh Muhammad Wahab. Dan juga sudah di seperti kitab Aqidah Syekh Muhammad As-Salafi, dakwah yang dikerang oleh Syekh Saleh Al-Abud, juga disebut ke sana hubungan tersebut. Dan banyak referensi-referensi menyebutkan bahwa Imam Bonjol ini belajar kepada murid dari Syekh Muhammad Wahab. Bagaimana cara kita menyikapi isu tentang teroris itu identik dengan jenggot? Ini salah, karena orang teroris banyak cukur jenggot. Ya kan? Orang teroris kalau mendadak kan dia cukur jenggot. Enggak pakai jenggot dia. Ya, itu salah kalau identik dengan jenggot. Banyak orang punya jenggot. Kambing pun punya jenggot, nanti dibilang teroris. Inilah ketika mengambil kesimpulan. Jadi bukan penampilan. Sekarang orang mengukur yang penampilan. Kalau kiai itu sorbannya besar, jubahnya gede, itu masya Allah kiai dicium tangannya. Ya, padahal dia bintang nyanyi. Ukuran orang itu bukan dari penampilan dan pakaiannya. Walaupun kadang-kadang pakaian itu menunjukkan akidah, ya bisa. Tetapi tidak selalu pakaian itu identik dengan akidah. Itu perlu. Dan karena jenggot sudah teroris, gimana? Banyak orang punya jenggot, teroris semua orang. Ya kan? Jadi teroris itu bukan di jenggot letaknya, karena jenggot gak bisa nyimpan bom. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang berkesilimpunan, orang berjenggot ada teroris, ini sangat keliru sekali. Lihat, tampang-tampang teroris itu dia, cukur jenggot dia. Kalau mau meledakkan, dia bisa berpura-pura sebagai wanita dan segala macamnya. Ya, kajian-kajiannya tertutup. Oleh sebab itu salah satu ciri aliran sesat itu adalah yaitu ngajinya sembunyi-sembunyi. Ini telah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam diriwayatkan oleh Darimi dalam Sunan Darimi disebutkan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi umuri dinihim duna ammatihim fa'alam annahum ala ta'sisid dalalah." Jika engkau melihat sebuah kelompok ngaji sembunyi-sembunyi tanpa mengikutkan orang awam, baiat segala macam sembunyi-sembunyi, syarat tertentu segala macamnya, kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah mereka dalam rangka membuat sebuah kesesatan. Kajian kita enggak pernah tertutup. Siapa saja masuk. Intel, polisi, tentara, dengarkan. Kita enggak takut karena kita enggak pernah melakukan hal-hal yang menentang penguasa. Hadiri, dengarkan. Cari kaset-kasetnya, buktikan. Ya. Kita enggak terbuka. Siapa saja dengarkan. Enggak pernah kita sembunyi-sembunyi jam 12 malam baru ngaji, ya kan? Tutup pintu, enggak. Kita buka, kita undang. Enggak pernah kita tutup-tutupi. Kitab kita baca, silakan. Buktikan. Ya. Jadi salah satu ciri Al-Sesar itu mereka sembunyi-sembunyi. Yang anehnya orang teror itu, kan katanya itu yang meledakkan itu pengantin mau nikah dengan bidadari ya. Kok malah gembong-gembongnya masih sembunyi-sembunyi. Yang disuruh pion-pionnya, tapi pembesarnya sembunyi, lari. Sudah kamu sekalian maju, kenapa tunggu-tunggu mau menikah dengan bidadari? Ini kebohongan. Coba lihat, sengaja sebetulnya. Kan bidadari sudah nunggu Nurdin Top, kenapa lambat-lambat mati kamu? Nikahi cepat bidadari, nunggu kamu. Ya kan? Ini sebetulnya tidak, sebetulnya mereka itu sebetulnya ini memang sudah jelas sekali, orang punya akal saja kok malah doktrinnya itu pengantin mau nikahi bidadari. Tapi malah gembong-gembongnya sembunyi-sembunyi, enggak mau cepat nikahi bidadari. Yang disuruh orang-orang yang bisa didoktrin oleh dia. Dan mohon penjelasan dari sabda Rasulullah SAW tentang setiap 100 tahun adalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus ulama penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Syekh ini dan seterusnya seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Para ulama menjelaskan hadis tersebut bahwa Allah mengutus dalam setiap awal 100 tahun atau kepala 100 tahun itu mengutus seorang mujaddid din. Ini disebutkan ulama. Mujaddid itu terbagi. Ada mujaddid dalam sebagian permasalahan. Imam mujaddid di bidang akidah atau fikih atau macam-macam. Tidak ada, bisa saja dia mujaddid dalam beberapa bidang ilmu, gitu para ulama. Para ulama menyarankan hadis tersebut. Dan orang-orangnya tidak tertentu oleh kita, tidak bisa ini mujaddid, ini mujaddid, enggak. Itu hanya bisa dibuktikan tatkala dia perjuangan dalam dakwahnya, telah dia meninggal, baru terlihat ini pengorban dakwahnya, ilmunya tinggi, bisa saja dinilai sebagai mujaddid. Seperti pada ini kurun ini, seperti muhaddis Al-Albani rahimahullah, termasuk satu hal yang disingkatkan oleh ulama, termasuk orang yang mujaddid juga dalam bidang hadis, Syekh Bin Baz, Taimi, ini kan kawan memang terlihat keilmian mereka dan dakwah mereka. Ini bisa dikatakan mujaddid. Tentu ya mujaddid itu bertaraf-taraf juga tingkatkan keimanan dan ilmu mereka. Apa hukumnya memakai topi yang apa nih berlidah? Maksudnya ini ya. Termasuk yang dilarang oleh ulama memang itu ciri khas ini apa namanya? Orang kafir, ini boleh tasyabuh. Iya. Yeah. Topi yang ini ke depan itu ya. Ini bertanya, adakah dalil atau apa ayat yang menerangkan adab di dalam memakai peci dan kopiah? Dan bagaimana cara berpeci atau berkopiah yang benar? Bolehkah berpeci atau berkopiah menampakkan rambut dan keningnya? Masalah topi ini adalah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, tetapi simmah. Para ulama, simmah, para ahlul ilmi, semenjak dahulu selalu menutup kepala itu saja. Dan menutup kepala ini berbagai bentuk, ima dengan surban, ima dengan topi, ima dengan apa? Macam-macam imamah itu simmah. Simmah. Tapi dalil selama ilmu kami yang kurang belum menemukan wajibnya menutup kepala itu enggak ada. Belum kami temukan. Tetapi ini simmah. Ini adat para penuntut ilmu ini dalam sepanjang sejarah, ini menutup kepala. Tapi menutup kepala itu berbeda-beda bentuk imam dengan topi, kopiah, atau surban, atau imamah. Ustaz, adakah hadis yang menerangkan bahwa barang siapa yang mencontoh kebaikan atau keburukan akan mendapat ganjaran orang yang melakukannya? Apakah ketika kita mendoakan saudara-saudara kita kepada kebaikan akan mendapat kebaikan seperti hadis di atas? Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu syai'an min ujurihim. Man sana sunatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini hadis menunjukkan bahwa orang yang melakukan kebaikan dicontoh orang lain, dia mendapat pahala. Orang yang melakukan kejelekan dicontoh oleh orang lain, dia mendapat dosa. Dan dalam hadis lain, man dalla 'ala khairin ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada arah yang baik, kepada jalan yang baik, menunjukkan kebaikan, dia mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan sendiri. Kemudian mendoakan saudara kita, dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, man da'a bi dharril wali akhihi, siapa mendoakan saudaranya tanpa dia beritahu di belakangnya, ya, dia didoakan oleh malaikat sebagaimana dia mendoakan saudaranya. Jadi oleh sebab itu banyak dalil-dalil Allah mufril muslimin muslimat, banyak dalil-dalil yang saling untuk kita saling mendoakan. Ya, demikian saja, atas segala kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.